إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد خلاصة عن الإرث وكيفيته مستقاة من القرآن الكريم ومن هذا الحديث الجليل ringkasan dari ilmu waris dan tata caranya yang diambil dari Quranul Karim dan dari hadis yang mulia ini. Berarti hadis yang satu ini digabungkan dengan beberapa ayat dalam surat An-Nisa, maka itu cukup sebagai inti dari pembahasan ilmu waris. Ringkasnya sebagai berikut. Nabda bima bada Allahu bihi min tawrisi dawil furud alladhina nassallahu ta'ala ala tawrisihim wa qaddara faradahum. Kita mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menyebutkan warisan-warisan bagi dawil furud, orang-orang yang sudah tertentu bagiannya. Alladzina nassallahu ta'ala ala tawrisihim, yang Allah sudah sebutkan secara nas masalah warisan mereka. Wa qaddara faradahum, dan Allah sudah menentukan bagian-bagian mereka. Hatta idza 'alimna ma lahum, sehingga setelah kita tahu apa yang mereka dapat dan apa yang Allah tentukan untuk mereka, baru dzakarna alladziina ya'khuduna ma abqatil furud, baru kita bahas siapa yang akan mengambil dari apa yang tersisa dari faridah-faridah. Wa humul 'ashabat, bagian atau siapa yang mengambil sisa disebut dengan ashabah, ashabah. Fal furudu al muqaddaratu fi kitabillah ta'ala sittah. Al furud, orang-orang yang sudah tentukan bagiannya di dalam kitabullah ada enam, atau kita sebelum menyebutkan orangnya, sebutkan bagiannya dulu. Bagian-bagian yang Allah tentukan di dalam Al-Quran untuk mereka-mereka yang dawil furud ada enam bagian. Ada yang mendapatkan an-nisfu, setengah. Ada yang mendapatkan ar-rub'u, seperempat. Ada yang mendapatkan as-tumunu, seperdelapan. Ada yang mendapatkan as-tulutsani, dua per tiga. Dan ada yang mendapatkan sepertiga. Dan ada yang mendapatkan seperenam, as-sudus. Walikulli fardin sahibuhu au ashabuhu, masing-masing dari fardu-fardu tersebut ada orang-orangnya. Barakallahu fikum. Ada berapa al-furud? Ini tidak mengapa walaupun kalian sudah paham, sebagai tambahan penjelasan. Apa yang pertama? Setengah. Kalau kita anggap warisannya bentuknya bulat, ini setengah. Satu per dua. Baik, ada yang mendapatkan seperempat, bagi empat. Satu dibagi empat. Yang mendapatkan satu per empat. Satu per empat. ada yang mendapatkan 1/8. Berarti harus bagi 8. Harus dibagi 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kalau satu bagian, namanya 1/8. 1/8. Baik. Itu baru 3. Yang keempat, 2/3. Kalau 2/3, harus bagi 3 dulu. Kalau bagi 3 berarti bentuknya seperti lambang sebuah mobil ya. Mercy. Bagi 3. Dia mendapatkan 2/3. 1/2. Dari yang sudah dibagi 3 ini, dia dapat 2 bagian. 2/3. Kita arsir. Sisanya berapa? 1/3. Baik. Yang berikutnya berapa? 1/3. Kita bagi 3 juga. Setelah itu, ambil 1 bagian saja. Ini 1/3. Lihat bedanya. Ini 2/3, ini 1/3. Banyak mana? Banyak 2/3. Yang terakhir, as-sudus. Bagi 6. Berarti harus bagi 3 dulu, terus masing-masing bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bagian. 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus tahu barakallahu fikum tentang apa makna setengah, apa makna seperempat, apa makna 1/8, apa makna 1/3, apa makna 2/3, apa makna 1/6. Barakallahu fikum. Dan itu sungguhnya dipelajari di pelajaran hisab matematika. Nanti masing-masing ada ashab. Ada ashabu nisf. Ada ashab rubu'. Ada ashab tumun. Ada ashab 2/3 atau tulusani. Ada ashabu as-sulus, ada ashabu sudus. Masing-masing ada orang-orangnya. Kita lihat satu persatu. Siapa yang kadang dapat setengah? An-nisfu wa yakunu lil binti wa li bintil ibn wa inna zala liqaulihi ta'ala wa in kanat wahidatan falahan nusuf wa bintil ibn bint wa hadha at-tawrits bil ijma' bi syarti alla yakuna ma'ahunna ghairahunna min al-aulad. Yang dapat setengah pertama anak perempuan atau cucu perempuan. Yakunu lil binti aw li bintil ibn. Bintil ibn itu cucu perempuan dari laki-laki ya, cucu dari laki-laki. Kalau ada yang di atasnya, yang di bawah tidak dapat. Kalau ada bin, cucu enggak dibahas. Tertutup, terhalang. Tapi kapan mereka bisa mendapat setengah? Bin, anak perempuan dapat setengah adalah kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki. La yakunu ma'ahunna ghairahunna minal aulad. Tidak ada yang lain selain dia, bin. Wa huwa ayn nisf. Dan bagian ini, maksudnya bagian yang setengah ini, farduz zauj, haknya sang pasangan, az-zauj atau suami ya. Bisyarat, dengan syarat, Alla yakuna li zawjati waladun min dzakarin aw unsa. Kalau tidak ada anak laki-laki maupun perempuan. Terbayang? Suami istri meninggal, sang suami meninggal, sang istri. Nah. Sang istri meninggal. Maka suaminya langsung mendapatkan setengah dari hartanya. Baik. Sisanya nanti dibahas. Sisanya nanti dibahas. Karena kita membahas yang furud dulu yang sudah ditentukan. Kalau yang nanti sisanya untuk siapa? Itu ashabah. Dan itu nanti mengikuti hadis Ibnu Abbas. Fama baqiya faliaula rajulin dakar. Apa yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat. Bint akan dapat setengah kalau tidak ada bersamanya laki-laki, anak laki-laki, ya kan? Sekarang sang suami akan mendapatkan dari istrinya kalau tidak ada anak. Bisyarat an la yakuna li zaujati walad, dengan syarat kalau tidak ada anak pada istrinya tersebut, laki-laki maupun perempuan. Liqaulihi ta'ala, karena ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Bagi kalian mendapatkan separuh dari peninggalan istri-istri kalian. Kalian, ini laki-laki, akan mendapatkan separuh dari istri-istri kalian kalau mereka tidak punya anak. Tidak punya anak. Di sini walaupun disebut walad tetapi tidak berkait makna. Karena maksudnya adalah anak secara umum, tidak punya anak, laki-laki maupun perempuan. Wa huwa ayn nisf, dan juga bagian nisf fardul ukhti syaqiqah, adalah bagian dari saudari, saudara perempuan si mayit. Masih ingat catatan saya kemarin? Hah? Kalau disebut istri, kalau disebut ukhti, kalau disebut bin, itu kaitannya dengan si mayit. Jangan lupa kaitannya dengan si mayit. Berarti kalau ukhtu syaqiqah, saudari kandung si mayit. Wa in lam tujad fal ukhtu li ab. Kalau tidak ada, maka saudara sebapak. Kalau ada saudara sekandung, bapak ibu sama. Kalau tidak ada, maka saudara sebapak. Ma'adamil far'il waris, kalau tidak ada ahli waris. Tidak ada anak-anak yang mewarisi. Jadi kalau ada anak yang mewarisi, sesungguhnya saudari, saudara itu gak dapat. Tetapi kalau tidak ada cabang-cabang yang mewarisi, maka saudara perempuannya dapat berapa? Setengah. Contohnya ayatnya ini mru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seorang binasa atau seorang meninggal dan dia tidak punya anak sama sekali dan dia punya saudari, maka dia mendapatkan setengah. Baik, berarti pertanyaannya berapa ashabun nisf? Berapa orang? Hah? Ashabun nisf. Pertama bin. Terus. Kedua bin itu barakallahu fikum sama dengan bintul ibin. Kalau ini enggak ada, adanya di bawahnya, maka sama hukumnya. Saya sebut bin saja. Yang kedua az-zawj suami. Yang ketiga, saudari. Masing-masing ada syaratnya. Bint bisa dapat setengah kalau tidak ada anak. Syaratnya kalau dia tidak memiliki anak laki-laki bersama anak perempuan ini. Anak perempuan sendirian atau anak perempuan saja enggak ada laki-laki, maka setengah. Kalau dua orang, setengah bagi dua. Baik. Yang kedua, suami. Kalau seorang wanita meninggal, suaminya mendapat setengah dengan syarat tidak ada anak. Laisa lahu walad. Taib ukhti, kalau laisa lahu farra alwaris, tidak ada cabang-cabang yang mewarisi. Ya, warisnya enggak ada. Cuma ada saudarinya. Kasih setengah. Terus setengahnya kemana? Nanti dibahas. Karena itu sama bakia. Yang tersisa nanti akan dibahas di belakang. Baik, itu ashabun nisf. Nanti yang kedua ashabur rubu', insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Situasi sudah tidak kondusif, sudah mulai ramai. Jazakumullahu khairan, subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau si istri yang meninggal tidak punya anak, tetapi suaminya punya anak? Bagaimana? Ini pertanyaannya. Apabila sang istri tidak memiliki anak, tetapi sang suami memiliki anak dari istri lain atau dari pernikahan sebelumnya, maka suami dapat berapa? Siapa yang jawab? Kan sudah kita katakan, setiap jabatan dalam pelajaran ilmu waris dikaitkan dengan si mayit. Jadi kalau mayit tidak punya anak, titik. Ya suami karepmu, dia mau punya anak 10, 15, 20, urusan mereka. Tetapi yang meninggal ini gak punya anak. Paham ya? Dia memerlukan anak, anak gak ada. Ya suami, setengah. Begitu. Ya. Jadi, laisa lahu walad, yang meninggal. Atau karena ini suami, pasti yang meninggalnya istri. Laisa laha walad. Siapa? Ya laha, si mayit tadi. Kalau yang lain punya anak, itu gak urusan. Baik. Tapi bintnya punya anak laki-laki, bagaimana? Ya gak urusan, itu bukan yang mati. Ya kan? Dia mendapatkan setengah kalau tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki, bintnya punya anak laki-laki, bagaimana? Barakallahu fiik. Itu anaknya si bint, bukan anaknya si mayit. Yang dibahas adalah anaknya si mayit. Bahwa si mayit tidak memiliki anak bersama bint ini. Ini anaknya perempuan. Nah, gak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah atau mereka mendapatkan setengah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.